نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن هاي orang-orang yang beriman apabila datang kepada kalian wanita-wanita mukminah dalam keadaan berhijrah, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Sebagaimana telah lewat, ini terkait dengan sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kufar Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr dan juru tulisnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Yang salah satu poinnya adalah apabila ada dari kaumnya Nabi alaihi salatu wassalam dari Madinah ke Makkah, maka tidak dikembalikan. Apabila dari kaum Quraisy kaum Nabi SAW yang bersama Nabi SAW dari Madinah ke Makkah, maka tidak dikembalikan. Apabila ada dari kaum Quraisy di Makkah datang ke Madinah, maka wajib dikembalikan. Kemudian datang wanita-wanita mukminah, yakni datang wanita-wanita yang masuk Islam, beriman, kemudian berhijrah, meninggalkan Makkah, ingin bergabung dengan Nabi SAW di Madinah. Apakah berdasarkan poin perjanjian tersebut berarti mereka harus dikembalikan? Jawabannya tidak. Ya, sebagaimana pada kelanjutan ayat, Allahu a'la bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minat fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffari la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Nah, tetapi permasalahannya adalah mereka tidak dikembalikan ke Makkah. Ya, berdasarkan ayat ini, apakah berarti ayat ini sebagai nasikhah, ayat ini nasikhah, memansuh, menghapus hukum yang terkandung pada poin perjanjian sulh Hudaybiyah tersebut? Ataukah ayat ini mukhassifah, mentakhsis, mengkhususkan wanita-wanita mukminah yang berhijrah dari Makkah ke Madinah tidak masuk dalam keumuman makna poin perjanjian tersebut? Apakah yang pertama atau yang kedua? Ada khilaf di antara ulama. Ada khilaf di antara ulama. Dijelaskan khilaf ini oleh Ibn al-Jawzi dalam Zadul Masir dan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Ana mendapati dua ahli tafsir ini sangat bagus dalam menjelaskan tafsir ayat-ayat ini. Nah, keduanya menjelaskan dengan gamblang adanya khilaf. Ya, terutama Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir. Beliau menampakkan sisi khilafnya. Yani, kata Ibnu al-Jauzi, ulama berbeda pendapat apakah raddun nisa, mengembalikan ya wanita yang pergi dari salah satu belah pihak ke pihak yang lain, dikembalikan lagi ya, apakah itu masuk dalam poin perjanjian hudnah sulh Hudaybiyah secara lafaz atau masuk dalam keumuman makna poin perjanjian itu? Ini ada dua kemungkinan. Jadi ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memandang, memahami bahwa mengembalikan ya, wanita yang datang dari salah satu pihak ke pihak yang lain, baik dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah, ya, harus dikembalikan, itu masuk dalam poin perjanjian sulh Hudaybiyah, termasuk dalam poin perjanjian sulh Hudaybiyah secara lafaz. Yakni memang ada terlafazkan dalam poin itu bahwa wanita ya, yang datang dari salah satu belah pihak ke pihak yang lain harus dikembalikan, terlafaz dalam poin perjanjian. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Berdasarkan pendapat ini, maka ayat ini yang melarang dikembalikan, fala fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna, setelah kalian uji dan kalian memastikan, mengetahui bahwa wanita-wanita itu mukminah, benar-benar beriman dan berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka jangan kalian kembalikan, lahunna hillun lahum wa lahum yahillun lahun. Ayat ini nasikhah li dzalikal hukm fi sulh Hudaybiyah. Ayat ini nasikhah, yakni memansuh, mengangkat hukum, menghapus hukum yang tertera pada poin perjanjian sulh Hudaybiyah yang tertulis secara lafaz. Itu dihapus hukumnya berdasarkan ayat ini. Jadi menurut pendapat ini yang mengatakan terlafazkan memang dalam, jadi dalam poin perjanjian sulh Hudaybiyah itu terlafazkan wanita yang datang dari satu belah pihak dikembalikan. Maka ayat ini berarti nasikhah, memansuh, menghapus dan mengangkat hukum tersebut diganti dengan hukum yang ada pada ayat ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengembalikan. Pendapat yang kedua, sebagian ulama memahami bahwa hal itu tidak terlafazkan dalam poin perjanjian sulh Hudaybiyah. Tidak terlafazkan, tidak tertulis secara lafaz bahwa wanita yang datang dari salah satu belah pihak ke pihak yang lain dikembalikan. Tidak. Tapi lafaz yang ada, lafaznya umum. Ahadun. Jika ada salah satu dari kedua belah pihak, ada salah satu dari kedua belah pihak yang menyeberang ke yang lain, datang ke pihak yang lain, maka harus dikembalikan. Lafaznya umum, meliputi laki-laki dan wanita. Tapi tidak terlafazkan wanita gitu, tidak. Ya. Hanya saja lafaznya umum maknanya. Menggunakan lafaz yang maknanya umum, umum dalam arti meliputi seluruh kaum laki dan wanita. Bukan hanya khusus laki-laki, tetapi umum maknanya, lafaz itu maknanya umum meliputi kaum lelaki dan wanita, siapa saja dari salah satu belah pihak datang ke yang lain, maka harus dikembalikan. Berdasarkan pendapat ini, maka ayat ini, فَلَا تَدْعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَهُمْ لَهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ. Maka ayat ini مُخَصِّصَةٌ لِذَلِكَ الْعُمُومِ. Ayat ini ya, kedudukannya mukhassisah, mentakhsis, mengkhususkan kaum wanita keluar dari keumuman makna poin perjanjian itu, bahwa khusus wanita tidak masuk, tidak boleh dikembalikan. Wanita yang diketahui beriman, hijrah, jangan kalian kembalikan. Ayat ini memberi pengkhususan hukum untuk wanita tidak masuk dalam keumuman poin perjanjian. Difahami ini? Nah, ini jadi jelas dengan keterangan Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Zadul Masir. Jika kalian membaca, antum membaca dalam kitab-kitab tafsir, ada yang mengatakan mukhassisah, ada yang mengatakan nasikhah. Kenapa dianggap mukhassisah, mengkhususkan? Kenapa dianggap nasikhah, menghapus? Itu tadi. Apabila dianggap bahwa terlafadzkan dalam poin perjanjian itu, dilafadzkan wanita juga termasuk yang tidak, ya, termasuk yang dikembalikan, maka berarti ayat menghapus hukum itu, nasikhah. Apabila tidak terlafadzkan wanita, tetapi penggunaan lafaz yang digunakan pada poin perjanjian itu maknanya umum yang meliputi kaum lelaki dan wanita, berarti ayat mukhassisah, mengkhususkan wanita keluar dari keumuman makna poin perjanjian. Difahami ini? Nah, ala kulli hal, baik ya, mukhassisah atau nasikhah, baik nasikhah atau mukhassisah, yang mana saja dari kedua pendapat itu, yang jelas wanita dibedakan hukumnya setelah diuji dan diketahui keimanannya, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh dikembalikan. Naam. Difahami ini? Barakallahu fikum. Berikutnya telah disebutkan pula pada majlis sebelumnya sebab nuzul al-ayah, sebab turunnya ayat ini, terkait dengan ya wanita pertama yang datang berhijrah, yaitu siapa namanya, kalian catat enggak? Siapa namanya? Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayyib. Dalam Sahih Al-Bukhari, dan ini yang disebutkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahmatullah alaih dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Ummu Kulthum, yaitu berdasarkan kedatangan ya wanita pertama yang dianggap sebagai wanita pertama yang masuk Islam kemudian berhijrah meninggalkan Makkah datang ke Madinah, Ummu Kulthum bintu Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, dan dia disusul oleh kerabatnya ke Madinah dan menuntut kepada Nabi SAW agar dikembalikan berdasarkan perjanjian. Berdasarkan perjanjian, imma apa tadi? Imma lafzan, imma umuman. Apakah terlafadzkan ya dalam perjanjian wanita juga dikembalikan, atau tidak terlafadzkan wanita, kata wanita, tetapi apa, lafaz yang maknanya umum meliputi lagi-lagi wanita, menyusul kerabatnya minta dikembalikan, turunlah ayat ini, fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillun lahum wa lahum hilluna lahun. Dan pendapat bahwa ini sebab nuzul ayat ini terkait dengan Ummu Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, ini salah satu pendapat di antara ulama berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari tadi ya, dan ini, kami katakan ini yang diikuti oleh Syekh Muqbil, ini yang disebutkan dalam kitabnya tadi As-Sahih Musnad min Asbab Nuzul. Ini yang masyhur kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Hada huwa al-mashhur. Nah, ini pendapat jamaah, kelompok min ahli al-ilm, jamaah min ahli al-ilm, wa huwa al-mashhur, dan ini yang masyhur. Ada dua pendapat yang lain menyebutkan nama wanita yang lain. Nah, namun kita cukupkan dengan ini karena ini yang masyhur. Ya, Dan hadis dalam Sahih Bukhari, dan ini yang dipilih dan disebutkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahmatullah alaih rahmah wasi'ah dalam kitabnya Sahih Musnad min Asbab An-Nuzul. Dan ini yang paling dekat. Nah, dari tiga pendapat yang ada. Kita mau lihat nama yang lain, silakan lihat dalam Zadul Nasir Ibn Al-Jawzi. Nah, berikutnya juga telah kami sampaikan tentang kaifiyah, yakni metode imtihannya, famtahinuhun. Yani ada beberapa akwal, ya. Dan memang secara jelas dinyatakan oleh Ibn al-Jawzi dalam Zadul Masir dan juga oleh Ash-Shawkani dalam Fathul Qadir, adanya khilaf di antara ulama mengenai kaifiyah, tata cara, metode, sifat imtihannya. Bagaimana ya metode imtihannya, pengujiannya itu bagaimana? Nah, ada tiga pendapat dirangkum oleh Ibn al-Jawzi dalam Zadul Masir. Ada tiga pendapat mengenai cara, ya, metode imtihan, pengujian terhadap wanita-wanita yang datang berhijrah tersebut. Pendapat yang pertama, ana sebutkan kembali sekaligus murojaah akwal yang telah ana sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ana nukil dari Tafsir Mutasir. Pendapat yang pertama, kata Ibn al-Jawzi adalah, ya, ana katakan tadi Ibn al-Jawzi merangkum tiga pendapat ini dalam Zadul Masir, juga Syaukan dalam Fathul Qadir. Nah, yang pertama apa? Cara metode imtihannya adalah diuji, Nabi SAW menguji wanita-wanita itu dengan dua kalimat syahadat. Apakah wanita yang datang ini, ya, mengikrarkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika dia mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, berarti lulus ujian, terbukti bahwa dia minal mu'minat, berhijrah lillahi wa li rasuli, karena Allah dan rasulnya, maka tidak dikembalikan. Pendapat yang kedua mengatakan ujiannya, metode ujiannya adalah istihlaf. Nabi, kana Nabi alaihi salatu wassalam yastahliful mar'ah billah. Nabi alaihi salatu wassalam memintanya bersumpah. Meminta wanita yang datang untuk bersumpah. Wallahi, demi Allah, ma kharajtu min bughdi zawj. Wallahi ma kharajtu min bughdi zawjin. Demi Allah, tidaklah saya keluar meninggalkan Makkah ke Madinah karena benci suami. Karena bertengkar dengan suami, benci, maka saya tinggal. Bukan karena itu. Ya. Wala raghba an ardin ila ard, bukan pula karena ingin negeri lain. Ya. Bukan pula kedatangan saya hanya karena ingin, ya, merasakan tinggal di negeri lain, di Madinah. Walal timas dunia, bukan pula karena mencari dunia. Wa ma kharajtu illa hubban lillahi wa li rasuli. Tidaklah aku keluar berhijrah kecuali karena cinta Allah dan Rasulnya. Diminta dia bersumpah dengan itu. Apabila dia bersumpah, lulus. Maka tidak dikembalikan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan metode ujiannya adalah Nabi alaihi salatu wassalam menguji mereka dengan bai'at, ya, yang isi bai'at itu disebutkan pada ayat yang akan datang nanti, yaitu ayat ke-12 dari surat ini. Nah, ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yusyrikna billahi syai'a ila akhiril ayat. Wahai nabi, hai nabi, apabila datang kepadamu kaum mukminat, contohnya yang mengaku beriman, membaiat kamu, isbaiatnya apa? Membaiat kamu bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu, wala yasrikna, mereka tidak akan mencuri dan seterusnya, tidak akan berzina dan seterusnya, disebutkan pada ayat akan kita pelajari nanti, ya. Apabila wanita yang datang itu mengikrar, ya, mengikrarkan bayat dengan hal-hal tersebut, dari isi bayat disebutkan pada ayat tersebut, berarti lulus, maka tidak dikembalikan. Nah, ini tiga pendapat. Dua pendapat yang pertama riwayat datang dari Ibn Abbas. Dua pendapat pertama ada riwayat dari Ibn Abbas. Pendapat yang terakhir, yang ketiga, dari Aisyah. Wallahu a'lam. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin fantahinuhun, Allahu a'lam biimanihin. Jumlah ini jumlah i'tiradiyah dalam ilmu nahwu, jumlah mu'taradah, jumlah i'tiradiyah, yakni kalimat yang menengahi, ya, antara dua kalimat yang terkait satu sama lainnya. Karena kelanjutan kalimat pada ayat idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, kelanjutannya adalah fa in 'alimtumuhunna, maka uji mereka. Kemudian apabila kalian mengetahui dengan ujian itu mereka mukminat, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan kembalikan kepada orang kafir. Ditengahi, diselingi dengan ayat antara kedua kalimat yang saling terkait ini, Allahu a'lamu biimanihin, untuk menjelaskan bahwa kewajiban kalian hanya menguji, mengetes, wal 'amalu bidh-dhahir, dan beramal dengan zahir al-umur. Wa nahnu kullifna bidh-dhawahir la bil bawatin, kita dibebani oleh Allah berhukum dengan al-zahir, apa yang zahir, apa yang tampak secara lahiriah dari seseorang. Secara lahiriah dia bersyahadat, dia nah, atau dia bersumpah menurut pendapat yang kedua, atau dia mengikrarkan bayat, ya, tidak akan menyekutukan Allah dan seterusnya. Itu yang ditampakkan, diikrarkan, kita tidak dibebani untuk, ya, untuk membelah dadanya dan memeriksa kalbunya. Karena itu hanya Allah yang Maha tahu hakikatnya. Tetapi apa yang dia tampakkan, ya, kita berhukum dengan itu. Selama dia memenuhi ujian, lulus, maka masuk. Hakikatnya Allahu a'lamu biimanihin, Allah yang lebih tahu, yang Maha tahu tentang keimanan mereka yang sesungguhnya. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Baik. Kemudian lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Ini penjelasan illat, faktor hukum kenapa mereka tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir setelah dites, diuji dan lulus. Diketahui lahiriahnya, secara zahir lahiriahnya beriman, tidak dikembalikan, tidak boleh kembali ke orang-orang kafir. Illat hukumnya adalah lahunna hillul lahum, wanita-wanita yang beriman itu tidak halal bagi laki-laki kafir, walahum yahilluna lahun, dan tidaklah hum, orang-orang kafir, laki-laki kafir itu, yahilluna lahun, halal untuk wanita-wanita beriman tersebut. Nah, sebenarnya telah disampaikan bahwa ini dalil tidak boleh dan tidak sah pernikahan, ya, beda agama, ya, wanita muslimah mukminah menikah dengan laki-laki kafir. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang sebaliknya akan ditunjukkan ayat yang akan datang nanti. Wala tumsiku bi'asamil kawafir. Adapun nas ini sekarang, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun, tidaklah wanita-wanita beriman. Wanita-wanita beriman itu, wanita mukminat itu halal bagi laki-laki kafir dan sebaliknya. Naam. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikan kepada mereka ma anfaqu, apa yang telah mereka nafkahkan. Apa tafsirnya ini sudah disampaikan. Wa atuhum yakni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, atu, hendaknya kalian wahai orang-orang beriman berikan hum kepada mereka, yaitu ya orang-orang kafir itu, ma anfaqu, apa yang telah mereka nafkahkan. Apa tafsirnya ma anfaqu di sini? Apa yang dikembalikan? Nilainya berapa? Apa? Mahar. Sant. Mahar. Maharnya. Nah, maharnya. Baik, demikian disebutkan dalam tafsir Mukathir, dalam Zadul Masir, dalam Ibnu Jauzi, dalam Fathul Qadir Asy-Syaukani, hanya menyebutkan satu tafsir itu mahar. Nah. Ya, kembalikan maharnya. Artinya apa? Jika suami suaminya menuntut, nah istrinya lari karena beriman. Dia lari dari suaminya karena suaminya masih kafir, tinggal berhijrah. Hubban lillahi wa li rasulih, karena mencintai Allah dan Rasulnya. Datang ke Madinah. Lepas dan tidak dikembalikan. Maka ya, dia kehilangan istrinya ke tangan kaum mukminin. Nah, kewajiban kaum mukminin adalah mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh mantan suaminya ketika menikah. Tentunya pernikahannya pernikahan di masa jahiliyah, di masa kafir, sama-sama kafir. Berapa maharnya? Dibayarkan. Nah, kata Imam Syafi'i dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, ini apabila suaminya yang menuntut, suaminya menuntut dikembalikan istrinya. Kembalikan istri saya. Istri saya lari ke kalian, kembalikan. Nah, suaminya menuntutnya dikembalikan dan tidak boleh dikembalikan. Karena Allah melarang fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka ditebus dengan dikembalikan apa? Maharnya. Karena dilepas ini sekarang. Dilepas istrinya dari dia. Karena ya, ada faktor yang menghalangi untuk lanjut pernikahannya. Yaitu apa? Perbedaan agama. Istrinya sudah beriman, dia masih kafir. Maka tidak bisa lanjut. Dilepas. Dipisah. Ya. Maharnya yang merupakan penghalal pernikahan keduanya dulu di masa kafir dikembalikan sebagai tembusannya, bayarannya. Itu makna wa atuhum ma anfaqu. Ya. Adapun jika ya suaminya tidak menuntut, kata Syafi'i tidak. Jika suaminya tidak menuntut dikembalikan istrinya, maka tidak perlu dibayarkan. Karena suaminya tidak menuntutnya. Nah, dinukil qaul Asy-Syafi'i ini oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, wallahu a'lam. Kemudian wala junah 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Wala junah 'alaikum. Dan tidak ada dosa atas kalian. An tankihuhunna. Untuk kalian menikahi mereka, yakni wanita-wanita mukminat itu yang telah datang berhijrah, dengan syarat idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kalian memberikan kepada wanita-wanita mukminat itu ujurahunna, ujur jama' ajr. Ya, bayarannya. Maksudnya apanya? Maksudnya apanya? Maharnya. Sebagaimana tadi sampaikan, ini dalil bahwa mahar dalam pernikahan hukumnya apa? Syarat sahnya pernikahan. Syarat sahnya pernikahan. Nah, oleh karena itu kata ulama, jika ada orang menikah tidak disebut maharnya atau lupa menyebut maharnya, tidak al-muhim tidak disebut maharnya dalam pernikahan, dalam akad tidak disinggung mahar. Nah, maka mahar harus diberikan. Nah, karena tidak sah tanpa mahar. Nah, maka diberi mahar dengan mahar senilai wanita-wanita yang semisal dengan dia. Wanita-wanita yang semisal dengan dia, ya, derajatnya di mata masyarakat, di masyarakatnya, jika dia menikah biasanya maharnya berapa? Nah, ya, jika dia menikah biasanya yang setingkat dia, ya, keluarga setingkat dia, wanita yang dari keluarga seperti dia, biasanya mahar wanita yang sederajat dengan dia berapa biasanya, diberikan senilai itu. Nah, jika tidak disebut maharnya dalam akad pernikahan, itu sebagai ganti, kan harus ada mahar, tidak sah tanpa mahar. Nah, dan mahar bukan berarti harus diberikan saat itu, bisa menyusul, tidak masalah. Nah, baik. Apakah berarti makna ayat ini, ketika wanita-wanita mukminat itu datang diuji, lulus tes, lulus ujian, berarti ya berdasarkan lahiriahnya, lahirnya berarti mukminah, boleh langsung dinikahi begitu? Nah, boleh langsung dinikahi? Apakah ayat menunjukkan demikian? Jawabannya fi tafsir. Ada tafsirnya. Yang pertama, jika wanita yang datang ini meninggalkan suaminya di Makkah dalam keadaan baru saja menikah dan belum terjadi dukhul, belum jima, ya, maka keislaman wanita ini menjadi faktor, ya, furqah, terpisahnya keduanya karena beda agama, dan karena belum dukhul, belum jima, maka tidak ada masa iddah yang dijalani. Tidak ada masa iddah yang dijalani, bisa langsung dinikahi. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, apabila sudah. Nah, sudah. Tayyib. Sudah ada hubungan suami istri. Kemudian datang. Berarti harus ada masa iddah yang dijalani, sebagaimana halnya, ya, suami istri jika berpisah harus menjalani masa iddah. Tidak bisa langsung dinikahi, harus menjalani masa iddah. Nah, harus menjalani masa iddah, masa penantian. Difahami ini? Jika ternyata wanita ini menjalani masa iddah, belum selesai iddahnya, menyusul suaminya masuk Islam, datang juga ke Madinah menyusul istrinya, maka kembali ketemu karena masih suami istri karena masih dalam masa iddah. Bisa difahami? Tidak perlu dinikahkan ulang gitu. Tidak perlu dinikahkan ulang. Dipertemukan kembali berdasarkan pernikahan yang awal dulu ketika mereka nikah di masa kafir. Nah, karena masih dalam masa iddah. Jika suaminya masuk Islam dan menyusul istrinya ke Madinah setelah masa iddah berakhir, bagaimana? Apakah bisa langsung disatukan kembali berdasarkan pernikahan yang dulu di masa kafirnya? Ataukah harus dinikahkan ulang karena masa iddah sudah selesai? Artinya sudah bukan suami istri. Jadi jika mau disatukan harus dinikahkan lagi tentunya dengan pernikahan dalam Islam. Yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', dan ini yang didukung oleh hadis, langsung disatukan tanpa pernikahan baru, disatukan kembali sebagai suami istri dengan pernikahan yang awal dulu ketika di masa kafir, tidak perlu dinikahkan ulang dalam Islam. Dalilnya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu yang datang berhijrah ke Madinah, dan keislaman Zainab jauh, masih di awal-awal, di awal al-bi'tsah, di awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal. Nah, awal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk Islam. Suaminya Abu al-'As ibn al-Rabi', selama itu kafir, musyrik. Sekian lamanya sampai ya terjadi Sulh Hudaybiyah, datang Zainab berhijrah ke Madinah, menyusul Abu al-As bin Rabi' masuk Islam dan menyusul ke sana, menyusul istrinya masuk Islam. Padahal jarak antara keislaman keduanya sangat jauh kan. Nah, di awal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab radhiyallahu anha sudah berislam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah berdakwah sejak diutus. Jadi Nabi dan Rasul berapa tahun tinggal di sana di Makkah? 13 tahun. Kemudian setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulh Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijriyah. Setelah itu baru datang Abu al-As ibn al-Rabi menyusul masuk Islam. Jaraknya jauh sekali antara keislaman keduanya. Ternyata Nabi alaihi salatu wasalam menyatukan keduanya dengan akad mereka dulu, yakni langsung disatukan kembali jadi suami istri tanpa akad baru. Tanpa akad baru. Nah, dan hadisnya sahih disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ini yang dirajihkan oleh pendapat ini dirajihkan siapa tadi? Dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Nah, itu sementara kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, rasulullah.